السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبكم جميعا في الله. جماعة يملكنا الله سبحانه وتعالى. سيكون تكلم سبحانه كرنا الله سبحانه وتعالى. Semoga Allah senantiasa mengumpulkan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang malam hari yang indah ini saya memandang wajah-wajah penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga untuk semuanya masuk surga. Tapi kalau masuk surga jangan lupa sama saya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu sama kaum muslimin di seluruh dunia, orang yang merindu surga Allah Subhanahu wa taala, orang yang merindukan rahmat dan kasih sayang Allah, mereka yang merindukan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Kedatangan bulan Ramadan ini sangat kita tunggu. Kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala agar kami semua sampai di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa melaksanakan ketaatan ibadah dengan sebaik-baiknya, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita sesudah bulan Ramadan iman kita, ketakwaan kita makin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kita menyambut Ramadan? Dan dari Ramadan kita akan membentuk keluarga Quran. Menyambut bulan suci Ramadan ada dua kelompok kalau kita bagikan. Kelompok yang pertama yang tunggu bulan suci Ramadan karena banyak hiburan, banyak libur. Ada yang karena dia akan membuat kue dan lain sebagainya, maka dia mempersiapkan dirinya, tapi pikirannya duniawi. Dia beli makanan takut harganya naik nanti. Dia beli minuman karena pasti harganya kalau bulan Ramadan naik. Padahal dianjurkan di bulan Ramadan itu makan sedikit, betul atau betul? Kita makan cuma dua kali. Kita sarap buka puasa dan ada sahurnya. Dan buka puasa itu harus ringan biar sholat tarawihnya enak. Jangan empat rakaat pertama semangat, sesudahnya udah pingsan. Kenapa? Karena orang itu sudah memenuhi perutnya, jasmaninya bukan rohaninya. Maka belum kelompok yang pertama ini tertipu dengan keadaan mereka. Mereka memikirkan bulan Ramadan, mempersiapkan diri, makanan, bekalan untuk bulan Ramadan. Tapi kelompok yang kedua, mudah-mudahan kita tetap masuk mereka. Kelompok yang kedua itu mempersiapkan mushafnya, Qurannya. Mempersiapkan Al-Quran, mana Quran ini? Dia sudah keluar jadwal, ada target. Berapa kali saya akan menghadap Al-Quran tahun ini? Berapa kali kita akan berkumpul bersama istri dan anak untuk membaca Al-Quran? Berapa kali kita harus sholat tarawih disertai dengan sholat qiyamul lail di rumah? Kita sholat tarawih aja udah ngos-ngosan kita. Wah, alhamdulillah untung bisa sholat tarawih katanya. Mau ditambahin lagi qiyamul lail, mati aku katanya. Ini bukan mati untuk mati, ini mati untuk hidup nanti. Karena hidup kita bukan untuk hidup, tapi hidup kita untuk Yang Maha Hidup. Hidup kita bukan untuk karena kita mati, memang kita akan mati semua, tapi hidup kita ini untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Orang yang mencari kehidupan yang abadi sudah siapkan sajadahnya, tasbihnya, bukan batunya. Sekarang Masya Allah, memang masalah itu bukan haram, gak ada masalah, tapi jangan sampai kita berlebihan sampai melihat di pinggir jalan itu orang dulu jual buah-buahan, sekarang pada jual batu semua. Kalau ada yang sakit, kita bawain batu, jangan bawain makanan tadi ya. Itu fenomena umat Islam itu belakangan. Memang batu itu digunakan ubah, bukan sunnah. Ubah. Siapa saja mau pakai sekarang. Saya kadang-kadang pakai, kadang-kadang. Kenapa? Wah, Ustaz itu terkena virusnya juga kadang-kadang. Pakai batu juga. Apalagi? Subhanallah, Masya Allah. Tukang parkir. Saya heran. Batunya 4-5, cuma jarinya pukul semua. Bang, saya kasih duit untuk beli batu apa beli makan? Maka kelompok yang kedua ini betul-betul memahami apa itu bulan suci Ramadan. Memahami rahasia bulan Ramadan. Memahami bahwa bulan Ramadan itu banyak ampunan dan rahmat dan kasih sayang Allah turun di bulan suci Ramadan. Terdapat satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Sampai Allah menamakannya surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khayrun min alf shahr. Tanazzalu al-malaikatu wa ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Al-Quran diturunkan di bulan ini, bulan Ramadan. Kalau kita tidak dapat kecuali turunnya Al-Quran itu nikmat luar biasa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kelompok yang kedua betul-betul memahami apa arti dari puasa dan bulan suci Ramadan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Ada persiapan yang kita harus siapkan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah berdoa. Allahumma balik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Salafus Salih sebelum datang bulan suci Ramadan, kira-kira 6 bulan sebelum datangnya, mereka berdoa agar Allah menyampaikan mereka ke bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah generasi terbaik. Maka Rasulullah dalam hadis sahihnya mengatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi umat adalah generasi sahabat radhiyallahu alaihi, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Maka kita jangan kira kita maqam kita bisa seperti maqam Abu Bakar dan Umar, apalagi Abu Hurairah. Itu maqamnya sudah tinggi banget. Salafus Salih sebelum datang bulan suci Ramadan, mereka 6 bulan berdoa agar Allah menyampaikan mereka kepada bulan suci Ramadan. Kalau sudah puasa sudah selesai, kita alhamdulillah nikmat makan lagi. Tapi mereka ternyata pemahaman mereka beda. Karena hati mereka tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pikiran mereka, hidup mereka itu qul inna salati wa nusuki wa mahyaya memati untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Hidup mereka, wafat mereka, semua itu karena Allah. Kita pura-pura aja baca dalam sholat, tapi maaf, hidup kita untuk lain. Kita saking jauh dari mereka itu, generasi terbaik di dalam umat Islam. Mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Bahkan Imam Malik radhiyallahu anhu wa rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, Imam Anas bin Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, beliau sebelum ketika mau masuk bulan suci Ramadan, beliau tutup buku hadithnya. Karena beliau biasa tahdid di dalam Masjid Nabawi, menyampaikan hadis Rasulullah. Dari fulan, saya mendengar dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari sahib hadal bakal. Disebut, ditunjuk langsung, ini Rasulullah SAW kepada beliau SAW. Maka beliau tutup buku hadisnya, buka Al-Quran, baca Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Kalau di bulan Al-Quran. Maka ini yang pertama, kita menyambut Ramadan dengan doa. Dengan doa, ya Allah, mudah-mudahan sehat walafiat. Biar anak bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Puasa dengan sebaik-baiknya. Salat tarawih dengan sebaik-baiknya. Jangan peduli tarawih itu 23 apa 11, yang penting salat tarawih. Salat tarawih itu enggak ada batasnya. Salat malam kata Imam Ibnu Taimiyah tidak ada batasnya, silakan terbuka. Kita tidak bisa menutupi kebaikan, menghalangi kebaikan. Orang mau salat silakan, selama tidak melanggar syariat dan agama. Silakan bebas. Saya selalu bilang, silakan mau salat 11 boleh, mau mendapat Imam Malik 30-an lebih. Nah, mau 30 lebih? Ah, cukup kita 23, itu paling tinggi kita masya Allah. Apalagi ada umur, kecepatan. Kecepatan paling tinggi. Bukan kita tumakninah itu cuma promo 30-an. Belum tentu kita berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan. Maaf, kadang-kadang kita sehat, besok sakit. Belum tentu orang yang sehat mati, orang yang sakit aja hidup, orang yang sehat cepat meninggal. Karena itu hak milik Allah SWT. Kita jangan ukur umur kita ini dari, wah saya masih muda, saya masih jangan belum nikah. Kalau udah nikah itu saya taubat, taubat tanah suha. Nggak nikah-nikah. Usianya udah 40 tahun, sudah nikah, tidak bertobat juga. Karena ternyata dia mendapatkan beda dengan apa yang dia inginkan. Dia berharap istri soleha, tapi dia ada kecantikannya, maka dia tergoda, selesai periksanya. Hidupnya sudah habis. Didatang istri, tidak sholat, dia juga tidak sholat. Hidup begitu aja, tidak sampai berjumpa kepada Allah SWT. Lupa semua. Maka kita senantiasa menyambut ini dengan doa, dengan jujur, taubat yang jujur, taubat yang nasuha. Kalau kita buka Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, beliau mengatakan ada 3 syarat diterima taubat kita. Kata beliau, jika Anda tidak atau ketinggalan satu syarat saja dari syarat yang disebut oleh beliau ini, 3 syarat ini tidak memenuhinya, maka Anda belum diterima taubat. Kalau kita memenuhi 3, itu urusan kita sama Allah ya. Kalau sama hamba kita bahas satu lagi kata beliau. Kalau urusan kita sama Allah, taubatnya pertama menyesal atau pertama meninggalkan dosa yang kita lakukan. Jangan ya Allah taubat, saya nggak mau korupsi lagi, mau korupsi lagi. Udah umrah, udah haji masih juga, berarti dia belum taubat karena dia belum meninggalkan dosanya. Ya Allah saya nggak mau khamar lagi, masih minum sedikit aja sedikit. Dulu saya banyak, saya dikurangi sedikit. Maka dia belum bertaubat. Pertama dia meninggalkan dosa. Yang kedua, dia sudah berazam atau menyesal dengan apa yang dia lakukan. Menyesal dengan dosa yang dia lakukan. Bahkan kata ulama apa? Perkataan yang mungkin tidak masuk akal kita. Orang yang melakukan maksiat masuk surga, orang yang melakukan taat masuk neraka. Waduh, terbalik tuh. Mestinya yang melakukan maksiat masuk neraka, yang melakukan taat masuk surga. Kata Allah tidak. Karena melakukan taat dan dia merasa sombong, ria. Wah, kalau bukan saya macam ini gak bakalan bangun. Kalau bukan saya anak yatim gak bakalan hidup, saya kasih biaya setiap bulan. Kalau bukan karena saya, ini masjid ini gak terawat. Karpetnya gak akan diganti. Kipas anginnya apa? Maka dia ria. Wah, kata Allah tuh, kamu udah dapat pujian dari manusia di dunia, silakan. Kamu nanti menghadap saya gak bawa apa-apa. Nol. Terus, apa dosa yang membuat orang masuk surga? Kata ulama, karena dia sesudah melakukan dosa, dia senantiasa menyesal dan sedih. Ada rasa takut di dalam hatinya. Ya Allah, saya teganya. Padahal saya masih makhluk Allah, ciptaan Allah. Nyawa saya di tangan Allah. Coba kalau Allah cabut nyawa saya itu dalam keadaan maksiat, waduh. Maka dia senantiasa menyesal dan berharap dan semakin meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT. Karena takutnya, maka karena sifat takutnya sesudah dia melakukan dosa dan kekuatan ibadahnya sesudah dosa itu, maka Allah menerima hamba itu menjadi ahli surga. Maka jangan kira kita dengan ibadah kita senang aja bahagia. Salah. Justru kita lebih takut daripada orang yang tidak ibadah sama sekali. Saya ingin bertanya sama jemaah. Sesudah kita sholat, sesudah kita salam, apa yang kita lakukan? Apa yang? Zikir. Ada apa? Istighfar. Istighfar berapa kali? Ingatlah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Orang habis ibadah, kok bukan alhamdulillah jadi istighfar? Kita nggak pernah pikir apa yang kita bacakan. Coba kalau kita pikir, kok habis sholat saya baca istighfar, orang baca alhamdulillah, orang habis ibadah, sudah lulus, sudah selesai. Bukan alhamdulillah, alhamdulillah. Memang ada alhamdulillahnya, tapi sesudah salam langsung. Rasulullah SAW sebelum menghadap sahabat, sahabat-sahabat beliau, beliau istighfar dulu. Orang habis ibadah kok istighfar? Kata ulama, kenapa istighfarnya? Karena dalam sholat Anda belum tentu diterima. Belum tentu sholat Anda khusyuk tadi. Kadang-kadang maaf, apalagi zaman kita sekarang. Baru takbir aja udah kemana-mana. Imamnya 5 rakaat apa 7 rakaat kita gak sadar. Habis imam selesai, oh, perasaan tadi lebih dari 4 rakaat. Kata jemaah insya Allah makbul udah diterima. Karena kita sibuk semua. Apalagi yang update status dulu. Sudah ada update status dulu, foto cek rek dulu. Lagi soal mikirin, siapa yang akan ini ya? Siapa yang akan komen dulu? Berapa orang kira-kira? Maka pikirannya sibuk dengan ini. Ini yang menghancurkan kita sebenarnya. Tapi saya juga pakai karena kita membutuhkan. Tapi jangan sampai melampaui batas. Yang halal kalau melampaui batas menjadi cubuhan dan halal. Maka sesudah ibadah kita istighfar 3 kali. Artinya, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah. Tadi banyak kekurangan dalam sholat saya, maka ampuni saya. Syaitan itu gak pernah ninggalin kita. Sampai kita maaf, roh kita belum keluar, dia masih menggoda kita. Bahkan kita lagi sakaratul maut, dia masih menggoda kita juga. Pernah ada seseorang datang ke Imam Abu Hanifah. Ya Imam, saya pernah meletakkan harta saya di rumah, tapi saya lupa saya taruh uang itu di mana. Apa kata imamnya? Nanti sepertiga malam, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Minta ya Allah, di mana harta saya meletakkan? Di mana harta itu saya taruh? Dia ikuti nasihat imamnya. Pulang, sepertiga malam, sesudah jam 2 pagi ke atas, dia langsung ambil wudhu, Allahu Akbar, sholat. Belum aja baca Al-Fatihah, sudah ingat duitnya di mana. Tinggal tuh sholat keluar, alhamdulillah, Allah itu baik. Belum aja, belum baca Al-Fatihah aja. Belum sholat, udah dikasih tahu. Akhirnya dia temukan uangnya, dia lupa 2 rakaat. Itulah kita. Kita butuh Allah kalau lagi susah, ya Allah, kesian anak lagi sakit. Kalau udah sembuh, lupa dia. Janji Allah, nanti kalau anak saya sehat, insya Allah saya dapat 10 juta. Anaknya udah sehat, 10.000 aja gak dikembali. Itu adalah manusia. Zaluman jahula, na'udzubillah. Maka hari kedua dia bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Apa kata Imam? Hei, gimana tuh? Sudah menemukan uangnya? Kata orang itu apa? Ya Allah, ya Imam, itu Allah maha baik. Kata Imam, ya kenapa? Saya belum ajak, belum sholat aja, Allah udah kasih tahu saya. Kata imamnya apa? Salah, kamu salah paham. Itu bukan dari Allah, itu dari syaitan. Biar menggoda kamu, biar kamu gak sholat. Artinya kamu dapat, gak sedih sholat. Seperti kalau orang di laut naik perahu, naik apa, anginnya kencang apa, dia bertobat. Sampai ke daratan, udah lupa semua. Maka taubat dengan taubat yang jujur itu adalah yang kita membutuhkan. Sebenarnya itu taubat kapan saja, di mana saja, wajib hukumnya. Ada yang bilang, saya gak pernah melakukan maksiat. Salah. Kalau tidak pernah melakukan maksiat besar, dosa besar, pasti Anda pernah melakukan dosa kecil. Saya tidak bicara dari diri saya sendiri, kata Allah. Alladzina jitalibuna kabair al-ithmi wal-famahish. Alladzina jitalibuna kabair al-ithmi wal-famahish illa al-lamam. Orang yang selalu menjaga diri dia dari dosa besar pasti, kecuali al-lamam. Kata ulama tafsir, saghair al-dhunub, dosa-dosa yang kecil. Pasti Anda tidak akan menjauhi. Pasti kita melakukan maksiat. Dalam hadis dari Rasulullah, kullu bani adam khata'. Wa khairul khata'una at-tawwab. Semua anak Adam itu pasti berdosa. Dan sebaik-baik di antara mereka adalah orang yang cepat kembali kepada Allah. At-taba, taubat. Taba yatubu idza raja'a 'ala. Apabila dia kembali itu dia bertobat. Maka pertama biar tobat kita diterima oleh Allah, pertama adalah kita harus meninggalkan dosa. Kedua, harus menyesal atas dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, punya keyakinan, beretikat. Dia punya azam dan himmah, dia tidak akan mengulanginya sekali lagi. Itu, kalau dia memenuhi tiga syarat, kata Imam Nawawi, diterima insyaAllah taubatnya. Kalau kurang satu, tidak diterima. Kata beliau, kalau hak itu, atau masalah itu, atau dosa itu, berkaitan dengan makhluk, kata beliau, ditambah satu lagi. Tiga ini, dan ditambah yang keempat. Harus minta maaf atau mengembalikan hak orang tersebut. Kita pernah menjadikan fulan, mencaci maki fulan, ya fulan, maafkan saya. Minta maaf itu gampang. Memaafkan orang lain itu sulit. Maka Allah tidak pernah Allah mengatakan orang yang minta maaf itu bagus, tidak. Orang yang memaafkan lebih bagus. Maka coba perhatikan dalam surat Al-Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin ardu was samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarai wad darai wal kadhimina al ghayz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u, bersegeralah agar kalian mendapatkan ampunan dan rahmat Allah dan surga yang seluas-luas langit dan bumi. U'iddat, bahasa Arabnya fi'il madhi, kata lampau, sudah disiapkan oleh Allah, sudah lama disiapkan surga itu untuk orang-orang yang muttaqin, bertakwa. Siapa mereka ya Allah, itu sifatnya itu yang kita lihat, mudah-mudahan kita termasuk salah satunya. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra, orang yang menginfakkan sebagian harta dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Lagi senang, infak. Lagi susah juga infak. Seadanya dia infak. Seribu rupiah aja yang penting ikhlas, diterima oleh Allah. Allah tidak mau yang banyak. Kalau mau banyak boleh, kalau mampu. Tapi seadanya kita keluarkan, tapi ikhlas, Allah terima insyaAllah. Wal-kadhimina al-ghayr, orang yang menahan amarahannya. Orang yang marah itu gampang. Tapi lebih bagus kalau dia menahan amarahannya. Siapa saja bisa marah. Maka Nabi SAW mengatakan, laisa syaridu bisur'an, lakinna syaridu man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukan orang yang kuat itu adalah orang yang dengan itu orang yang menang, tidak. Itu bukan orang yang kuat. Yang kuat itu adalah orang yang menahan, mengontrol dirinya jika dia marah. Wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Itu orang yang termasuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan ampunan Allah. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله من يقي الله عليكم بالخير. Imam Husain alaihi salam, cucu Rasulullah SAW, lagi dikasih wudhu sama pembantunya. Akhirnya dikasih wudhu, tiba-tiba itu tempatnya jatuh di atas kepala beliau, pecah berdarah kepala beliau. Perhatikan kalau zaman sekarang kita gimana. Terus Imam Husain lihat itu marah. Apa kata pembantunya? Ya Imam, jangan lupa wal kadhimina al-ghayza. Orang yang menahan amarahannya, dia ingat Quran, dia. Ditambahin lagi. Akhirnya imamnya mau ngomong wal afina 'anil nas, jangan lupa. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Terus saya sudah diam. Ikhlas. Akhirnya ditambahin lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang yang berbuat baik, yang berbuat baik. Kata beliau apa? Kamu pergi, kamu merdeka. Selesai. Itu perhatikan, diingatkan aja sama firman Allah, langsung tunduk, diam. Kalau kita diingatin aja 30 juz, gak akan tunduk kita. Yang kita mau aja dah, pasti akan jadi. Halal haram, pasti itu jadi. Langsung ini. Mereka kalau ditegur melalui ayat Allah, firman Allah, mereka langsung tunduk. Mereka langsung taat. Sami'na wa ta'na, kami dengar, kami doa. Nauzubillah, ada di antara umat Islam yang sami'na wa asaina. Kami dengar, kami tidak taat. Kamu enggak mendengar katanya. Kami dengar tapi enggak dengar katanya. Maka taubat dengan taubat yang jujur ini diperlukan sebelum datang bulan suci Ramadan. Walaupun kapan saja diperlukan, tapi lebih ditekankan sebelum bulan suci Ramadan. Apalagi ditambahin dengan apa? Membekali diri dengan ilmu. Orang yang maaf sebelum dia masuk bulan suci Ramadan, orang tersebut itu membekali dirinya dengan ilmu. Kalau kita masuk bulan suci Ramadan, kita melaksanakan puasa. Tapi maaf, di antara umat Islam yang belum paham hal-hal yang diperbolehkan bagi orang-orang yang berpuasa, hal-hal yang dimakruhkan, hal-hal yang membatalkan. Saya kadang-kadang pakai parfum itu. Ibu-ibu bilang, waduh, batal puasanya tuh, kata dia. Kenapa, Bu? Makruh kalau orang puasa pakai parfum, katanya, minyak wangi. La ilaha illallah. Siapa yang bilang itu? Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan. Itu jangan kalau batal itu, kalau parfumnya dimasukin dalam mulut. Semprot itu dalam mulut, boleh itu batal itu. Tapi itu ke badan. Hubungannya apa dengan puasa? Yang berenang siang hari tak boleh, dia makruh. Makruhnya kenapa? Selama dia menjaga jangan sampai air masuk ke dalam mulut, itu tak masalah. Kalau maaf, umat Islam disuruh tak boleh mandi siang hari Ramadan dari pagi sampai sore, bau tikus mati. Itu bau semua, kenapa? Orang tak mandi, apalagi kalau lagi gerak, lagi panas tu. Orang yang bekerja itu kerjaan keras, dia keringat, harus mandi, harus bersih. Masuk ke dalam masjid biar nyaman, orang lain sholat, dia sendiri nyaman ketika dia sholat. Maka dianjurkan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, membekali diri kita, keluarga kita dengan ilmu. Kita beli buku tentang fikih puasa. Kita baca di rumah setiap hari berapa halaman. Fikih puasa enggak terlalu berat. Mulai dari pengertian puasa dalam bahasa Arab, dalam istilah ulama, kapan Allah mewajibkan puasa. Mengapa itu puasa diwajibkan? Faedah dari puasa kita kenapa? Hal-hal dalil dalam Al-Quran dan dari Rasulullah SAW tentang puasa, hukum-hukumnya dijelaskan, kita baca bersama-sama. Biar keluarga kita nyaman jika melaksanakan puasa atau puasa Ramadan. Yang keempat yang saya ingin tekankan di sini adalah membaca Al-Quran. Jangan kita baca di dalam surat Al-Baqarah, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. Di bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Jangan kita bilang bulan Ramadan bulan Al-Quran, tapi kita masih jauh dari Al-Quran juga. Minimal aja kita hormati di bulan Ramadan itu. Syahrul Quran, Syahrul Rahmah, bulan kasih sayang Allah SWT di bulan suci Ramadan itu. Di dalam bulan suci Ramadan bisa membentuk keluarga kita yang Qurani. Kita sehari punya target baca Al-Quran. Mohon maaf, kalau dicek bacaan anak, hafalannya lebih banyak Quran apa lagu? Pasti, insya Allah saya yakin, dia hafal lagu lebih banyak dibandingkan mana. Itu anak-anak kita zaman sekarang. Dia hafal nama artis, ya maaf, masih kecil aja orang tuanya gak tahu nama artis siapa, dia sudah tahu. Bahkan saya pernah tanya anak kecil, SD, saya tanya, siapa nama istri Rasulullah? Kata dia apa? Nama istri Rasulullah, Fatimah, kata dia. Ya Allah, anak Nabi jadi istrinya. Saya tanya, bertanya lagi, sebaliknya, nama anaknya Rasulullah siapa? Aisyah, kata dia. Ya Allah. Istri jadi anak, anak jadi istri. Karena ini terbalik. Ini terbalik, dia pikir main games, main nonton TV. Apalagi TV itu kalau lagi bulan Ramadan, sangat merusakkan umat Islam sebenarnya. Yang begini, yang begitu, mereka merekamnya itu. Mereka syuting itu malam hari, udah buka puasa. Kita nonton itu siang hari lagi puasa. Kasihan kalau kita nonton acara-acara tentang fikih, tentang fatwa, ada yang bertanya, mana saja. Bahkan maaf, di TV itu aja, pocong-pocong itu yang muncul di TV itu selalu pakai apa, kain kafan, betul? Pernah ada pocong yang muncul pakai jas gitu? Pernah nggak? Nggak ada. Karena mereka punya tujuan lain untuk merusakkan kita. Bulan Ramadan kita yang kita tunggu-tunggu aja, banyak acaranya, Masya Allah. Karena banyak liburnya. Maka kita nongkrong aja di depan TV terus, 24 jam. TV mematikan kita duluan. TV membunuh kita duluan. Dia sudah mati, kita masih hidup, masih nonton. Udah mati, udah habis. Udah jam berapa pagi itu? Kita udah masih nonton, dia udah mati duluan. La ilaha illallah. Maka di mana kita di bulan Ramadan baca Al-Quran? Tanya tuh anak-anak kita. Ada yang minimal harus hafal juz 30. Anak SD itu minimal harus hafal juz 30. Juz amal. Surat-surat pendek. Kalau kita mungkin betul setiap hari kita baca Al-Quran, murajaah. Baca Al-Quran di depan anak-anak, yakin. Itu anak kita menjadi hafiz sendiri. Tanpa kita suruh. Istri kita lagi hamil, kita bacakan Al-Quran, yakin dia akan menjadi hafiz. Tanpa anda minta, karena Allah melihat di dalam hati kita. Tujuan kita, wah ini baca Al-Quran hamba ini kenapa? Dia berkeinginan anaknya menjadi hafiz, Allah akan kasih langsung. Kita lihat tuh Musa itu, 5,5 tahun masih kecil, maaf. Kalau orang tua yang lain bilang, kasihan, masa anak-anak biarkan dia main. Sekarang dia sudah hafal 30 juz. Itu maaf. Rasulullah bersabda dalam hadis Muslim dari Umar bin Khattab, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah dengan Al-Qur'an ini mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Orang tuanya sudah naik haji. Orang tuanya sudah berangkat ke Makkah. Bangga punya anak hafal Quran. Di hari kiamat lebih lagi daripada di dunia, lebih bangga lagi akan dipakaikan mahkota dari cahaya, lebih terang daripada matahari. Ya Allah, di dunia akhirat tuh. Maka orang tua yang ingin rekeningnya diisi dengan kebaikan, walaupun dia sudah wafat, jadi anak menjadi anak yang saleh. Apalagi anak baca Quran, setiap hari baca huruf orang tua dari kebaikan. Kemarin ada yang bertanya sama saya, Syekh, saya mau tanya. Bolehkah setiap kali saya baca lagi sholat, saya salat berkat, saya hadiahkan ke Rasulullah? Wah, itu nggak bisa. Dia bilang apa? Saya tanda terima kasih kepada Rasulullah mengajarkan Islam kepada kami. Saya bilang, tanpa kamu kirim ke Rasulullah, sudah terkirim otomatis. Karena beliau yang mengajarkan kita semua. Semua umat Islam ini Rasulullah mendapatkan pahala dari kita itu kebaikan. Karena Rasulullah yang pertama mengajarkan Islam dan kebaikan kepada kita semuanya. Kita cek anak kita hafalannya apa. Hafalan anak kita zaman sekarang, sakitnya tuh di sisi ganti. Masih kecil, udah sakit. Apalagi udah besar. Lagi azan maghrib, mutar-mutar di dalam rumah gak jelas. Nah, kenapa gak kamu sholat? Saya tidak tahu, dulu waktu ibu saya ayunin saya, katanya dibacain kemana, saya tidak tahu mau kemana. Nah, anaknya jatuh apa? Aduh. Kadang-kadang kata-kata yang kasar tidak pantas diucapkan oleh murid kita. Daripada kalau ayunin itu anak bacain sholawat, istighfar, tasbih, zikir, itu akan tertanam di dalam diri anak. Masya Allah, dia dengan dia teman. Itu dibacain maaf. Ada anak dia rakam tuh sama orang tuanya. Di setelin Al-Quran, dia lagi nangis, dia dimatikan Qurannya, nangis lagi. Ternyata yang buat dia lima Quran. Membuat hatinya tenang, walaupun dia gak ngerti. Karena kalau Al-Quran itu dibaca, turun malaikat. Kita sekarang dikirim oleh malaikat. Karena kita sedang tadarus, berzikir, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maaf, apakah ada orang tua di antara kita yang pernah mencek hafalan anak sebelum dia tidur? Nah, sudah hafal surat apa hari ini? Sudah tambah berapa ayat? Nah, bisa baca Al-Quran tidak? Nah, bisa baca doa tidak? Nah, bisa sholat jenazah tidak? Nah, kenapa ayah nanya begitu? Biar kalau saya meninggal, yang menyolatkan jenazah saya kamu, bukan orang lain. Karena dalam fikih lebih berhak anaknya dibanding sama orang lain. Nauzubillah. Kita selalu tanya anak kita, nak sudah makan belum? Sudah ke sekolah ya? Sudah tulis PR? Sudah kerjakan tugas? Itu yang kita tanya. Nauzubillah. Bukan kita tanya anak kita sudah sholat belum? Sudah hafal Quran belum? Berapa ayat yang kamu hafal hari ini? Ini adalah tugas kita. Maka di bulan suci Ramadan itu gunakan dengan semaksimal mungkin untuk taat. Apalagi 10 hari terakhir. Handphone itu kalau habis isya dimatikan. Dimatikan tuh handphone. Besok pagi baru nyala. Baru aktifin lagi. Matikan itu harus berkhawat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkhawat itu adalah kalau kita namakan pada sepertiga malam itu, ya Allah. Itu artinya orang yang bercinta dengan Allah. Orang yang dekat, semua manusia pada tidur, dia sendiri munajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya masalah, punya cerita, dia cerita sama Allah, dia cerita sama manusia. من البر، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من البر كتمان المصائب والأمراض والصدقة. Termasuk kebaikan kita semua menyembunyikan apa? Penyakit, sedekah, dan masalah yang kita hadapi. Kita punya masalah keluarga, cerita sama Allah. Nanti insya Allah tanya sama Ustaz, apa kiai, apa habib, terserah. Tapi cerita dulu sama Allah SWT yang punya masalah ini, yang bisa menyelesaikan dengan baik. Itu adalah Allah SWT. Kita dengarkan azan dulu, baru kita lanjut. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, tadi terakhir kita membahas tentang Al-Quran. Mudah-mudahan tahun Ramadan tahun ini lebih bagus daripada yang sebelumnya. Ketakwaan keimanan kita kepada Allah SWT makin bertambah, akhlak kita makin bagus, adab kita, lisan kita, itu semua anggota tubuh kita dijaga. Karena semuanya itu agar tidak membinasakan kita di dunia dan akhirat. Al-Quran adalah kitab Allah, firman Allah yang mulia, yang diturunkan dari yang maha mulia Allah Subhanahu Wa Taala kepada melalui malaikat yang mulia, malaikat Jibril, kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad di malam yang mulia, malam Lailatul Qadar, di bulan yang mulia, bulan Ramadan, kepada umat yang mulia, umat Nabi Muhammad SAW, di tempat yang mulia Makkah dan Madinah dan sekitarnya, dalam bahasa yang mulia bahasa Arab. Ini Al-Quran sudah mulia dari semua sisi-sisinya. Quran itu adalah salah satu kitab Allah yang mukjizat, yang tidak akan putus sampai hari kiamat nanti. Yang muda, yang tua, bahkan maaf, yang buta aja sudah menghafal Quran. Kalau kita memperhatikan anak muda, orang yang sudah tua, perempuan, laki, semua menghafal Al-Quran. Orang Arab yang bahasanya Al-Quran sama orang yang Arab bisa menghafal Al-Quran. Itu adalah salah satu mukjizat Al-Quran. Bahkan Allah di dalam Al-Quran di awalnya mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Kitab Allah ini tidak terdapat di dalamnya keraguan sedikit pun, kata Allah. Maka jangan kita mencari kesalahan dan kekurangan dalam Al-Quran. Karena Allah SWT sudah menjanjikan dalam surat Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang menjaga Al-Quran itu. Quran itu terjaga di dalam dada kita, dalam hati kita, darah daging kita itu dari Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa berakhlak dari Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan anak kita, anak kaum muslimin muslimah menjadi penghafal Al-Quran. Ada tambahan sedikit bagaimana kita bisa menambahkan atau membangun rasa cinta anak kepada Al-Quran, atau membentuk anak yang mencintai Al-Quran. Yang pertama, mendoakan ya Tuhan, didoakan menjadi hafiz Al-Quran. Pertama mendoakan. Yang kedua, yang pertama doa. Yang kedua al-qudwah. Harus beri teladan buat anak. Orang tua harus menjadi suri teladan buat anaknya, menjadi contoh yang baik setiap waktu dia baca Al-Quran. Maka itu anak itu belajar dari orang tua. Allah Subhanahu Wa Taala sudah mencatat di dalam surat Al-Ahzab tentang uswah hasanah kita Rasulullah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh terdapat di dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Maka harapan saya setiap orang tua menjadi suri tauladan yang baik buat anak. Kalau orang tuanya senantiasa pegang Al-Quran, anaknya akan ikut orang tuanya. Maka yang pertama agar kita membangun anak atau generasi yang menghafal Al-Quran, pertama dengan mendoakannya, kedua dengan teladan, ketiga dengan al-bi'ah, lingkungan. Lingkungan kita di rumah kita, di sekitar kita harus menjadi Quran. Jangan keluarga kita, lingkungan kita jauh dari Al-Quran, bagaimana tuh anak bisa hidup dengan Al-Quran? Kita berharap dia menjadi hafiz. Ada lagi dengan al-mu'idho, menasihati anak. Dengan menasihati dia, nah ini menghafal Al-Quran itu Allah memudahkan semua pelajaran kamu yang lain. Allah berkahi umur kamu, kamu hidup di dunia dan akhirat bahagia dan seterusnya. Dengan ad-da'wid, membiasakan tuh anak. Kalau dibiasakan jangan membebani anak harus setiap hari satu halaman hafal, tidak. Biarkan dia menghafal sesuai kemampuannya sendiri. Kalau kita mendekatkan anak tuh harus menghafal sehari 15 baris, itu salah. Kemampuan anak kita beda-beda. Ada yang sukses dalam program anak menghafal Quran setiap hari 15 baris atau 1-2 halaman. Itu kemampuannya, dia mungkin punya kelebihan. Jangan kita bawa kelebihan orang lain ke kelebihan orang lain, beda. Pikiran kita, maaf, tidak sama, beda-beda. Maka lebih bagus kita membiasakan anak menghafal Al-Quran sesuai kemampuannya sendiri. Bahkan ulama mengatakan apa? Kalau ini menghafal Quran dengan cara yang cepat, itu 5 baris. Dibacanya sesudah sholat, sesudah setiap sholat, kita lama 5 waktu. Sesudah 5 waktu itu, baca 20 kali. Kali 5 waktu berapa? 100 kali, betul? Kata ulama, sesuatu yang kau berulang-ulang 100 kali, gak bakalan lupa. Ada yang ingin baca surat Al-Ma'un, surat Al-Zalzalah, Idza Zulzilatil Ardhu Zilzalah, belum hafal, baca sesudah 5 waktu 20 kali. Berarti dapatnya bacaan sehari 100 kali. Enggak bakalan Anda lupa hafalan surat Al-Zalzalah. Maupun surat-surat yang lain. Biasakan diri begitu saja. 5 baris dibaca saja. Sehari 100 kali. Sesudah salat fardu 20 kali. Maaf, ada orang sudah hafal Al-Quran di antara azan dan iqamah. Hafal Quran, 3 tahun. 3 tahun di antara azan dan iqamah, dia dapat waktu, dia buka Al-Quran, dia membaca, baca lagi. Nambah hafalan, itu di antara azan dan iqamah. Dia tidak mesti sia-siakan waktunya. 3 tahun dia sudah khatam, 30 juz, Masya Allah. Maka kalau kita biasakan anak kita, insya Allah luar biasa. Yang terakhir itu yang jarang kita gunakan adalah al-uqubah, ancaman. Ada orang tua yang ancam anaknya, harus dia menjadi ustaz. Anaknya dia mau jadi ustaz. Biarkan dia jadi dokter, insinyur, silakan. Tapi biarkan, tanamkan agama di dalam dirinya. Kasih hafal Al-Quran sedikit. Kadang-kadang orang tua menekankan, kamu harus jadi kiai, kamu harus jadi ustaz, harus jadi ulama. Mungkin kemauannya bukan, beda. Maka yang penting itu anak menjadi apa aja boleh, yang penting ada Islam di dalam hatinya. Yang penting ada Al-Quran di dalam hatinya. Dia menjaga sholat di bawah. Itu saja. Biarkan dia menjadi anak saleh. Mau apa dia boleh. Insinyur, mau dokter, mau jadi apa boleh sekarang. Maka itu kita tanamkan saja. Maka ini adalah tiap-tiapnya yang singkat, secara singkat. Bagaimana kita membentuk anak kita menjadi menghafal Quran. Mendoakannya, menjadi teladan atau memberi teladanan yang baik buat anak. Terus lingkungan, membiasakan tuh anak dengan baik menghafal Quran. Mengulangi hafalannya, terus yang terakhir adalah ancaman, dan itu ancaman bukan karena kamu nggak hafal, tidak. Nah, kalau kamu nggak hafal Quran itu, kata Nabi, kamu kayak rumah kosong, nggak ada isinya. Apa yang masuk ke dalam rumah kosong itu? Hantu, ular, hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka nak, biarkan aja kamu jaga Quran di dalam hati kamu. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim dari Abu Mu'tah Bahili, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati syafi'an nasir. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an datang di hari kiamat memberi syafaat kepada orang yang rajin. Perhatikan, rajin membaca Al-Qur'an. Kalau sudah hafal, kata Imam Ahmad dalam Musnad, hadis Rasulullah SAW, ahlullahi wa khassatuh. Orang yang hafal 30 juz, keluarganya Allah dan khususnya. Derajatnya tinggi betul. Bahkan dia akan bisa memberi syafaat kepada orang pada hari kiamat nanti, karena kemuliaan Al-Quran Al-Karim. Siapa di antara kita yang tidak mau syafaat di hari kiamat nanti? Orang terdekat kita, anak kita sendiri yang memberi syafaat. Kalau anak tetangga, mungkin dia tidak bisa memberi syafaat, kalau dia tetangga. Tapi kalau anak kita pribadi, anak kita sendiri, pasti kita kebagian kebaikan anak kita itu. Maka mudah-mudahan kita semua bisa membangun keluarga kita. atas dasar Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Salam menjauhkan diri kita dari fitnah dan dari bala. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Keluarga kita, negeri Indonesia dijaga oleh Allah SWT dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak atau hal-hal yang membahayakan diri kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semua yang ada di tempat yang mulia ini menjadi penghuni surga Allah SWT. Semoga antum semua diampuni dosanya oleh Allah, dimaafkan kesalahan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan anak antum, anak keluarga, kaum muslimin muslimat semua menjadi penghafal Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah. Semua diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hibukum jami'an fillah. Saya cinta kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberkati kita di dunia dalam taat dan di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala.